السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan ila qawlihi walau arada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma qalahu haula'i dhullal lam yanha an ittikhadhi quburil anbiya'i masajid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau Rasulullah sallam menginginkan seperti apa yang dikatakan oleh mereka, para haula'i dhullal, orang-orang yang sesat tersebut, tentunya lam yanha an ittikhadhi quburil anbiya'i masajid. Tentunya Nabi tidak akan melarang untuk menjadikan kuburan-kuburan Nabi-Nya sebagai masjid. Masih ingat kaitannya? Ya, ini kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh para dhullal, oleh orang-orang sesat kuburiyin yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan jangan jadikan kuburanku sebagai id. Maknanya jangan dijadikan seperti hari raya yang diramaikannya hanya setahun sekali atau setahun dua kali. Tetapi jadikanlah kuburan ini untuk terus menerus ramai, katanya. Ini ucapan Abdullah, ucapan orang-orang yang sesat, haula'il quburiyyin. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim sebagai bantahan, lau arada Rasulullah SAW maka lahu haula'il dhullal. Kalau saja yang dimaukan oleh Rasulullah SAW seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang sesat tadi, tentunya lam yanha an ittikhadhi quburil anbiya'i masajid. Tentunya enggak akan dilarang untuk menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. Tidak mungkin akan dilarang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah kalau memang disuruh untuk meramaikan terus-menerus. Dan tidak mungkin yal'an fa'ila dzalik. Enggak mungkin Nabi melaknat pelakunya. Fa innahu idza la'ana man ittakhadha masajid yu'badullahu fiha. Karena kalau jika Nabi melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid yang yu'badullahu fiha, yang Allah diibadahi di tempat itu, kalau saja Nabi melaknat, maka bagaimana mungkin Nabi memerintahkan untuk meramaikan kuburan terus-menerus, atau bagaimana mungkin Rasulullah SAW menyuruh untuk uquf indaha, untuk beriktikaf di sana. Iktikaf artinya berdiam diri beberapa hari untuk ibadah. Kalau saja Rasulullah SAW memaksudkan dengan kalimat jangan jadikan kuburanku sebagai id, maknanya harus terus-menerus diramaikan, tentunya Nabi tidak akan melarang orang untuk ibadah di sana. Enggak akan melarang orang untuk tinggal di sana beribadah pada Allah. Wan yu'tada qasduha wan tiyabiha, dan juga bagaimana mungkin Nabi memerintahkan untuk menjadikan kebiasaan yu'tadu qasduha, menjadikan kebiasaan untuk datang ke sana. Wa intiyabiha, untuk berbolak-balik ke sana. Yani kalau Nabi sudah menyatakan Allah melaknat yang menjadikan kuburan sebagai masjid, Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, mana mungkin Nabi memerintahkan kita untuk meramaikan terus-menerus kuburan? Gak mungkin. Iya toh? Kenapa? Wala tuj'al kal'id alladhi yaji'u minal hawli ilal hawl. Gak mungkin Nabi kemudian berkata, jangan jadikan kuburan sebagai hari raya yang didatangi sekali saja setahun. Ilal hawli ilal hawl. Satu hawl itu 12 bulan. Minal hawli ilal hawl, yang rutin setiap 12 bulan sekali. Gak mungkin Nabi memaksudkan demikian. Kenapa? Karena Nabi sudah jelas melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Artinya apa? Artinya jangan difungsikan seperti fungsi masjid yang didatangi tiap hari. Untuk sholat, untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk iktikaf. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maknanya, jangan kalian meramaikan kuburan dengan ibadah. Subhanallah. Maka apakah mungkin Nabi menyatakan jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya? Apakah mungkin maknanya? Yakni jangan sekali-kali saja didatangi. Datangi terus-menerus. Akan bertentangan. Yang di sini melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, di sini suruh meramaikan. Enggak mungkinlah. Maka maknanya, la taj'alu qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, maknanya jangan kuburanku diramaikan. Jangan jadikan kuburanku dijadikan tempat keramaian beribadah kepada Allah. Salat, baca Quran, i'tikaf, dilarang. Itu namanya menjadikan kuburan sebagai id. Wa kaifa yus'alu rabbahu an la yaj'al qabrahu wathanan yu'bad. Kalau boleh beribadah di kuburan, maka bagaimana mungkin Rasulullah SAW berdoa, meminta kepada Rabbnya agar jangan dijadikan kuburannya sebagai berhala yang diibadahi. Wa kaifa yaqulu a'lamul khalqi bidzalik? Walau la dzalika la ubriza qabruh. Bagaimana mungkin yaqul a'lamul khalqi, berkata orang yang paling alim di antara makhluk-makhluk, yakni Rasulullah SAW, bagaimana mungkin berkata seperti itu kalau ternyata boleh meramaikan kuburan dengan ibadah-ibadah? Bagaimana mungkin menyatakan dengan kalimat jangan jadikan kuburanku sebagai masjid, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diramaikan dengan ibadah? Walau la dzalika la ubrida qabruh, kalau bukan karena masalah itu, niscaya kuburan Nabi akan ditampakkan di depan umum. Tetapi karena kekhawatiran dijadikan sebagai keramaian-keramaian ibadah padanya, maka Nabi meminta dikuburnya di tempat di mana beliau wafat. Sebagaimana hadis dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi dikuburkan kecuali di mana dia meninggal. Maka ketika Rasulullah SAW meninggalnya di kamar Aisyah, maka dikuburkan di kamar Aisyah. Tidak dikuburkan di perkuburan umum. Walau la dzalika la ubriza qabruh. Kalau bukan karena itu, niscaya kuburannya akan ditampakkan depan umum. Walakin khusyya an yuttakhadha masjidan. Tetapi karena khawatir akan dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat sujud, dijadikan sebagai masjid, maka Nabi SAW memerintahkan untuk dikuburkan di tempat beliau wafat. Wa kaifa yaqul La taj'al qabri 'idan wa sallu 'alayya haitsu ma kuntum wa kayfa lam yafham ashabuhu wa ahlu baitihi min dhalika mafahimahu haula'i dhullal. Kalau maknanya Nabi berkata jangan jadikan kuburanku sebagai 'id. Artinya jangan diramaikan cuma setahun sekali, ramaikan terus-menerus. Kalau maknanya seperti ini, masa ahli baitnya enggak ngerti? Masa para sahabat enggak tahu kalau maknanya seperti itu? Masa para sahabat enggak paham kalau maknanya adalah untuk meramaikan terus-menerus, dan kenyataannya para sahabat tidak meramaikan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu memerintahkan jangan jadikan kuburanku sebagai aid. Tentunya maknanya adalah jangan dijadikan tempat keramaian. Itu maknanya. Kalau maknanya berarti jangan setahun sekali, hendaklah terus-menerus, niscaya para sahabat akan lebih dulu mengamalkan. Niscaya para tabi'in, bahkan ahli bait lebih dulu melaksanakan. Kenyataannya tidak. Sebagaimana sudah kita bacakan hadis dari ahlul bait, dari Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Hasan, dari bapaknya, yaitu Hasan juga, dari kakeknya, Ali bin Abi Thalib. Ikhwan bin a'azakumullahu muslimin, insya hurmati. Berarti ahli al-bayt dan turunan ahli al-bayt semuanya meriwayatkan bahwa Nabi menyatakan jangan jadikan kuburanku sebagai perayaan, maknanya jangan jadikan sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan sebagai tempat keramaian, kalian berduyun-duyun datang ke sana untuk sholat, untuk ibadah, untuk qiraatul Quran. Nah, jangan. Wa hadha afdalut tabi'in min ahli baitihi. Ada juga afdalut tabi'in, sebaik-baik tabi'in yang merupakan ahli baitihi, merupakan turunan Nabi ahli al-bait, yaitu Ali ibn al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhuma. Ali anaknya Husayn, al-Husayn anaknya Ali bin Abi Talib. Sepertinya ini adalah Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin dari al-Husayn. Naha dhalika ar-rajul an yataharra ad-du'a 'inda qabrihi. Bahwa beliau pun melarang seseorang untuk berdoa di kuburan Nabi. Yanha an yataharra, melarang untuk menyengaja berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wastadalla bil hadis, kemudian memakai dalil hadis la taj'al qabri wasanan yu'bad atau la taj'al qabri 'idan. Wa huwa alladhi rawahu wa sami'ahu min abihi. Ali Zainal Abidin, beliau meriwayatkan dan mendengar dari ayahnya yang bernama Al-Husayn. Al-Husayn menerima dari kakeknya an jaddihi, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib. Wa huwa a'lamu bima'nahu min ha'ula'id dhullal. Tentunya orang-orang ini adalah orang-orang besar radhiyallahu taala anhum, yang a'lam bima'nahu, yang paling ngerti tentang maknanya. Wa kadzalika ibnu ammihi, demikian pula anak pamannya Al-Hasan ibn al-Hasan, Syekh ahli baitihi, Hasan anaknya Hasan, Syekhnya ahli al-bait. Juga kariha an yaqsid ar-rajul al-qabr. Beliau tidak suka ketika ada orang yang menyengaja datang ke kuburan Nabi untuk ibadah atau untuk memberi salam atau untuk berdoa di sana. Yuridul masjid. Dikatakan kalau engkau masuk ke masjid, beri salawat kepada Nabi, cukup. Nyampe, enggak perlu berduyun-duyun datang ke tempatnya. Wa ra'a anna dhalika min ittiqadihi 'idan. Dan Al-Hasan bin Hasan menganggap bahwa kalau kamu menyengaja datang ke kuburan itu, kamu menjadikan kuburan tadi sebagai perayaan atau sebagai tempat perayaan. Qala syaikhuna, berkata syekh kami, fanzur hadhihi sunnah, kaifa makhrajuha min ahli al-Madinah wa ahli al-bait. Lihatlah sunnah ini, bagaimana dikeluarkan riwayatnya oleh ahli al-Madinah wa ahli al-bait. Ahli Madinah adalah penduduk di Madinah, wa ahlil bait adalah keluarga Rasulullah SAW. Yang kalau ada keutamaan untuk meramaikan kuburan Nabi, niscaya mereka adalah orang-orang yang lebih dulu. Karena dua sebab. Satu, karena mereka kerabatnya, keluarganya, ahli baitnya. Yang kedua, karena mereka di Madinah, gampang ke sana. Kalau orang-orang lain di negeri lain mungkin akan berkata, ya saya jarang ke sana karena susah perjalanannya. Padahal semuanya utama untuk ke sana tiap hari. Tetapi saya jauh. Mungkin akan beralasan begitu kan? Atau kalau mereka tidak beralasan, orang-orang sekarang akan beralasan. Ya itu kan karena para sahabat itu jauh dari Madinah sehingga jarang meramaikan. Kita jawab bahwa riwayat-riwayat tadi justru dari penduduk Madinah. Penduduk yang dekat dengan kuburan Nabi. Yang kedua, mereka ahli bait, kerabat Rasulullah SAW. Turunan Ali bin Abi Thalib. Berarti, ikhwan fillah na'azakumullah, kalau saja dianjurkan, disunahkan, maka tentunya lebih utama. Mereka lebih dulu mengerjakannya. Baik. Alladzina lahum min Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qurbun nasab. Mereka adalah orang-orang yang kepada Rasulullah SAW dekat nasabnya. Wa qurbad dar, dan dekat rumahnya dengan kuburan Nabi. Li'annahum ila dhalika ahwaj. Karena mereka untuk meramaikan kuburan ahwaj. Tentunya lebih pantas, lebih membutuhkan kalau itu diperintahkan. Kalau itu adalah suatu kebaikan. Tentunya mereka ahwaj min ghairihim. Mereka lebih pantas daripada selain mereka. Fakanulahu addad. Dan mereka tentunya adalah orang-orang yang lebih mantap dalam masalah ilmu. Sehingga kalau itu sunnah meramaikan kuburan dengan ibadah-ibadah, meramaikan kuburan dengan doa-doa, kalau itu disunnahkan, niscaya mereka lebih dulu. Satu, karena kerabatnya. Kedua, karena mereka di Madinah. Kenyataannya tidak demikian. Mereka justru memperingatkan, gak perlu kamu datang ke kuburan. Doakan Rasulullah SAW dari manapun kamu berada. Berikan salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dimanapun kamu berada. Sesungguhnya salawat kalian akan sampai walaupun kamu ada di penjuru dunia. Akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah taufiq wa afiyah. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.